Testa tu dua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'du, ma'asyir al-ikhwah hafidhani Allah wa iyyakum ajma'in, kita lanjutkan dari pelajaran Kitab Tauhid karya Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Kita masuk pada bab la yuqalu assalamu ala Allahi. Bab tidaklah diucapkan assalam ala Allah, keselamatan atas Allah. Kenapa kita tidak mengucapkan demikian, tidak mengucapkan assalamu ala Allah misalnya, keselamatan atas Allah, akan dijelaskan alasannya. Kita bacakan kalamnya Syekh Muhammad bin Salim Utsaimin rahimahullahu taala. Qala, هذه الترجمة أتى بها المؤلف بصيغات النفي وهو محتمل للكراهة والتحريم، لكن استدلاله بالحديث يقتضي أنه للتحريم وهو كذلك. Bab ini disebutkan oleh al-muallif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan bentuk nafi. La yuqalu, la-nya la nafiyah bukan la nahiyah, tidak dikatakan ya. Assalamu ala Allah, keselamatan atas Allah. Maka secara hukum terdapat dua kemungkinan. Apakah lil karohah hukumnya makruh mengucapkan assalamu alallah, wa tahrim atau tahrim pengharaman, ya haram mengucapkan assalamu alallah. Kalau kita tinjau dari sisi judulnya, judul bab la yuqalu assalamu alallah. Akan tetapi pendalilan beliau dengan hadis yang akan disebutkan dalam bab ini maka yaqtadi annahu litahrim, menunjukkan bahwasanya penafian tersebut maknanya adalah pengharaman, yaitu tidak boleh seorang mengatakan assalamu alallah, ya, dan akan disebutkan alasannya di dalam hadis kenapa. Wa huwa kadzalik, dan inilah yang, dan demikianlah keadaannya, yaitu yang rajih bahwasanya haram untuk mengucapkan assalamu alallah. Qala wa salamu lahu iddatu ma'anin. Nah, kita harus mengetahui terlebih dahulu makna assalam. Assalam memiliki banyak makna. Al-awwal at-tahiyyah. Kama yuqal salamun ala fulan ay hayyahu bisalam. Satu sebagai at-tahiyyah. Ya. Ucapan mengucapkan selamat. Mengucapkan selamat, ya selamat dari salam juga. Ya, greeting. Tahiyyah. Ketika kita mengucapkan assalam, salam ala fulan, ay hayyahu bisalam. Dia mengucapkan selamat kepada si fulan. Ya, yang dia inginkan adalah at-tahiyyah. Ya. Mengucapkan salam. Yang kedua, assalamah minan naqsi wal afat. Selamat dari kekurangan wal afat. Ya, dari kekurangan. Afat kekurangan juga. Kaqaulina assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Seperti ucapkan kita assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Yaitu engkau selamat dari bentuk kekurangan dan aib. Wahai nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalam ismun min asma'illahi ta'ala. Dan assalam juga adalah salah satu nama dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Qala ta'ala al-malikul kuddusus salam. Surat Al-Hasyr. Jadi assalam dari satu sisi adalah nama min asma'illah, ya, dan assalam ketika kita mengucapkan kepada fulan assalamu alayka misalnya, kita mengucapkan salam kepada dia sekaligus di situ ada terkandung doa, ya, keselamatan atas engkau wahai fulan, kita mendoakan agar dia selamat. Bisa juga assalamu alayka, yaitu Allah alayka, yaitu dia jaga Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dengan keselamatan sehingga dia selamat dari segala kekurangan. annahu la yuqalu assalamu ala Allah ay la taqul assalamu alayka ya rab. Lima yali, yaitu jangan engkau mengucapkan assalamu alayka ya rab, keselamatan atas engkau, keselamatan atas engkau wahai rab. Kenapa dilarang? Dikarenakan hal berikut ini. Yang pertama, anna mithra hadha ad-du'a yuhimu an-naqsa fi haqqihi fatad'ullaha an yusallima nafsahu min dhalik. It la yud'a li syai'in bi salamin syai'in ila idza kana qabilan an yattasifa bih. Wallahu subhanahu munazzahun min an sifatin naqs. Ya. Bahwasanya seperti doa ini ketika dikatakan assalamu alaika ya rab, assalamu ala Allah, keselamatan atas Allah subhanahu wa ta'ala, yuhib, seakan-akan mengesankan, seakan-akan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu ada kekurangannya sehingga perlu ya didoakan selamat untuk dari kekurangan tersebut, ya, sehingga engkau berdoa kepada Allah untuk yusallima nafsahu min dhalik, menyelamatkan dirinya dari kekurangan-kekurangan tersebut, membersihkan dirinya dari kekurangan-kekurangan tersebut. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala maha sempurna, ya, nama-namanya nama yang sempurna, sifat-sifatnya sifat yang sempurna. Maka tidak dikatakan assalamu ala Allah, seakan-akan ada dari zat dan sifat Allah yang perlu ya diselamatkan dari kekurangan, padahal tidak ada. Makanya tidak dikatakan assalamu ala Allah atau assalamu alayka ya rab. Ya. Karena sesuatu itu didoakan keselamatan untuknya, didoakan agar dia selamat dari kekurangan, kalau memang sesuatu tersebut bisa menerima kekurangan sehingga perlu didoakan. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala sempurna, tidak menerima kekurangan. Bagaimana kita katakan assalamu ala Allah, mengesankan seakan-akan Allah itu bisa mengalami kekurangan pada sifat dan namanya, kemudian kita berdoa kepada Allah agar membersihkan dirinya sendiri. Nah, ini tidak pas. Yang kedua, idza'auta Allah an yusallima nafsahu faqad khalafta al-haqiqah li'anna Allah yud'a wa la yud'a lahu. Ya. Kalau engkau berdoa kepada Allah agar Allah yusallima nafsahu, membersihkan dirinya dari kekurangan. Yang pertama tadi sebabnya seakan-akan Allah bisa kurang, padahal enggak. Ya, maka tidak boleh dikatakan assalamu Allah. Dan satu sisi, ya, Allah itu yang yudu'a, kita berdoa kepadanya, bukan yudu'a lahu, kita berdoa untuk Allah. Perhatikan bedanya. Ya. Kalau yud'a artinya kita memintanya kepada Allah, ya, kita meminta kepada Allah, ya, da'autullaha, ya, langsung menjadi maf'ulun bih, berarti kita langsung meminta, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya anak katakan da'autullaha liwalidayya, misalnya aku berdoa kepada Allah untuk kedua orang tuaku, apa maksudnya? Ya, kita memohon, saya memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah untuk kebaikan kedua orang tua. Ya, Allahumma ighfirli, ya, wali walidayya misalnya. Ya Allah ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Itu namanya berdoa. Da'autullaha li, ada lamnya, li walidayya. Baik. Ini pahami ini. Jadi kita mintanya kepada Allah untuk siapa? Ya, kalau ada lamnya. Kalau ala, itu berarti doa kejelekan. Da'autullaha ala fulan. Itu maknanya dia berdoa kepada Allah, ya, meminta kejelekan terhadap fulan. Ya, mungkin karena fulannya ini jahat sama dia, maka dia meminta doa kepada Allah misalnya untuk membalas si fulan. Ya. Dan lain sebagainya. Minta doa kejelekan. Intinya doa kejelekan. Ya. Jadi kita mintanya kepada Allah. Paham? Nah, untuk siapa? Untuk siapa saja? Untuk kedua orang tua kita, untuk keluarga kita, untuk anak kita, untuk saudara-saudara kita, kaum muslimin. Ya, untuk kebaikan mereka. Da'autullaha lil muslimin. Nah, kalau dikatakan li'annallaha yud'a wa la yud'a lahu, karena Allah itu yud'a, dimohon kepadanya, kita meminta kepada Allah, bukan dimintakan untuknya. Ya. Kita meminta kepada Allah untuk Allah membersihkan dirinya. Nah, ini enggak pas. Ini kalimat yang tidak pas dan tidak pantas dikatakan kepada Allah. Ya. Karena Allah selamat dari segala macam kekurangan. Ya. Dan Allah fahuwa ghaniyyun 'anna. Allah subhanahu wa ta'ala ghaniyun 'anna, maha kaya, maha cukup, tidak membutuhkan kita, tidak membutuhkan doa kita. Tidak. Ya. Salah kalau kita berdoa untuk Allah, tapi kita berdoa kepada Allah. Bedakan, ya, bedakan ini. Nanti jangan salah paham. Ya, karena kalau orang salah paham nanti, loh, masa kita tidak boleh berdoa kepada Allah? Bukan tidak boleh berdoa kepada Allah. Berdoa untuk Allah. Ya. Yaitu kita berdoa meminta kepada Allah untuk membersihkan atau, ya, mensucikan dirinya. Enggak. Bukan seperti itu. Konsep doa bukan seperti itu. Ya, konsep doa adalah kita meminta kepada Allah untuk orang lain, bisa untuk diri kita, bisa, ya. Lakin yusna alaihi bisifatil kamal mislu ghafur sami alim. Ya, akan tetapi Allah dipuji dengan sifat-sifat kesempurnaan, misalnya ghafur, sami'un, sami'alim, misalnya Allah maha pengampun, maha mendengar, maha mengetahui. Nah, ini pengkhabaran bahwasanya Allah memiliki sifat-sifat ini dan nama-nama ini. beda lagi. Ya. Atau tadi ayatnya Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabir Azizul Jabbarul Mutakabbir. Ya, dalam surat Al-Hasyr. Sebutkan beberapa nama Allah. Di antaranya As-Salam. Tapi dia katakan Assalamu ala Allah, tapi Allah As-Salam. Ya, yang Maha Selamat. Selamat dari bentuk kekurangan, dari bentuk ketidaksempurnaan yang menunjukkan kesempurnaan Allah. Nanti kita akan jelaskan. Tapi tidak dikatakan Assalamu ala Allah, keselamatan Allah atas Allah, ini tidak tepat. Baik. Kalamnya Syaikh Shalih Al-Fauzan mempertegas apa yang telah kita sebutkan. Qala munasabatul bab li kitab tauhid. Apa kaitannya bab ini dengan kitab tauhid? Lamakana salamu ala syakhsi maknahu talabu salamah lahu minasyurur. Ketika makna assalam ala syakhsi, ya, ketika dikatakan assalam, keselamatan atas seseorang, keselamatan atas fulan, maknanya adalah meminta keselamatan untuknya dari segala macam bentuk kejelekan, kekurangan. Ya, kita berdoa agar orang yang kita katakan assalamu alaika misalnya, assalamu alaikum, itu doa kita kepada Allah agar, ya, orang yang kita temui, orang yang kita sapa itu diselamatkan oleh Allah dari segala bentuk kekurangan. Itu maknanya. Ya, ini makna salam ini luar biasa. Nah, kalau dikatakan assalamu ala Allah tidak tepat. Karena Allah Subhanahu wa taala al-ghani. Maha kaya, ya, tidak membutuhkan hambanya. As-salimu min kulli afatin wan naqs. Selamat Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bentuk kekurangan. Fa huwa yud'a wa la yud'a lahu. Ya. Allah yud'a, kita berdoa kepadanya, tidak berdoa kita berdoa untuknya, bukan. Yutlab minhu wa la yutlab lahu. Kita meminta darinya, bukan meminta untuknya. Ya. Fahadal babu fihi wujubu tanzihillahi anil hajah. Bab ini menunjukkan wajibnya kita mensucikan Allah anil hajah, dari al hajah, bahwasanya Allah memiliki kebutuhan, tidak. Allah ghani, Allah maha kaya, tidak membutuhkan makhluknya. Ya. Tidak, sama sekali Allah tidak membutuhkan makhluknya. Allah tidak membutuhkan arsnya. Allah tidak membutuhkan surga dan neraka. Allah yang membutuhkan kita. Tapi kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Harus dipahami ini. Allah sama sekali tidak membutuhkan makhluk-makhluknya, tapi makhluk-makhluknya lah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nahnu fuqara ilallah. Kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala kalanya Syaikh Utsaimin berkaitan dengan makna assalam. Wassalamun ismun thubuti salbi. Salam, assalam adalah nama thubuti. Di situ ada isbat dan ada salbi, penafian. Fasal bi ai annahu yuradu bihi nafyu kullu nakulli naqsin. Ya, nama Allah As-Salam di situ yang diinginkan darinya adalah menafikan seluruh kekurangan. Au aib atau cela. Yatasawwaruhu dhihn au yatakhayyaluhu alqal. Ya, yang digambarkan oleh benak yang dikhayalkan oleh akal kita. Maka itu ditanzih dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak akan mungkin kita bisa membayangkan sifat-sifat Allah. Fala yalhaquhu naqsun fi dzatihi, maka tidak ada kekurangan sedikit pun pada zat Allah au sifatihi dan juga sifat-sifatnya. Au af'alihi, pada perbuatan-perbuatannya. Au ahkamihi, pada hukum-hukumnya. Selamat Allah dari segala macam bentuk kekurangan. Ini makna as-salam. Ya, yang menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Wa tsubuti, pengisbatan dari nama as-salam. Ay yuradu bihi tsubutu hadzal ismi lahu. Ya. Yang dimasukkan adalah tetapnya nama ini untuk Allah, bahwasanya Allah memiliki nama as-salam. Karena itu boleh seorang menamakan dirinya Abdus Salam. Wasifa allati tadammanaha wa hiya as-salamah. Dan pengisbatan sifat yang terkandung di dalam nama as-salam, yaitu as-salamah, keselamatan. Ya, ini kita selesaikan satu bab malam ini. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala fi sahihi an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala kunna idza kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi shalah qulna assalamu ala allahi min ibadihi assalamu ala fulan wa fulan faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la taqulu assalamu ala Allah fa inna Allah wassalam. Ya, fi sahih. Sebutkan di takhrijnya, akhrajahu Bukhari dan Muslim. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kunna idza kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi shalah. Dahulu kami ketika kami bersama nabi sallallahu alaihi wasallam fi shalah. Ya. Al-ghalib anna al-ma'iyah ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi shalah la takunu illa fil faraid. Kebanyakannya kalau disebut ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat, maksud tidaklah terjadi kecuali pada salat-salat yang wajib, yaitu salat berjamaah. Ya. Qulna, ya, disebutkan dalam tasyahud, assalamu ala Allah min ibadihi, keselamatan atas Allah dari hamba-hambanya. Itu Allah selamat dari gangguan hambanya. Qala kun taib, assalamu ala fulan wa fulan, dan keselamatan atas fulan dan fulan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la taqulu assalamu ala Allah. Janganlah kalian mengucapkan assalamu ala Allah, keselamatan atas Allah Subhanahu wa taala. Apa alasannya tadi? Yuhim, pertama yuhim, mengesankan seakan-akan ya Allah bisa terdapat kekurangan pada dirinya sehingga perlu kita ya doakan agar selamat dari kekurangan tersebut. Ya. Yang kedua, Allah yud'ala yud'alah. Ya. Allah, kepada Allah kita berdoa, bukan kita berdoa untuk Allah. Enggak, untuk kemaslahatan Allah enggak. Tapi kita berdoa kepada Allah. mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita meminta untuk Allah, yaitu diberikan kepada Allah, enggak. Allah enggak butuh itu. Ya. Fa innallaha huwas salam. Ya, karena sungguhnya Allah adalah as-salam. Ya, isbat nama Allah as-salam. Ya. Karena itu dia dikatakan as-salamu ala Allah, karena Allah adalah as-salam. Artinya bab ini disebutkan karena memang pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan demikian. Assalamu alallah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat untuk mengucapkan demikian. Dan beliau menyebutkan alasannya fa innallaha huwassalam. Karena Allah itulah assalam yang maha selamat dari segala macam bentuk kekurangan, dan tidak perlu kita doakan lagi agar Allah selamat dari bentuk kekurangan, karena memang pada hakikatnya zat Allah dan sifat-sifatnya selamat dari segala macam bentuk kekurangan dan aib yang menunjukkan kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala. Fihi masail. Kita masuk pada al-masail. Al-ula tafsiru salam. Yang pertama adalah penafsiran as-salam. Al-ula tafsirul kalam fa binisbah li kaunihi isman min asma'illah ma'nahu as-salim min kulli naqsin wa aib. Penafsiran as-salam, kalau ditinjau dari sisi bahwasanya as-salam adalah nama dari nama-nama Allah, maka maknanya adalah as-salim min kulli naqsin wa aib. Ya, yang maha selamat dari segala macam bentuk kekurangan dan aib. Allah selamat dari itu semua. Yang sekali lagi menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Wa binisbah li kaunihi tahiyatan lahu ma'nayan. Kalau ditinjau dari sisi tahiyah, bahwasanya assalam ini adalah bentuk tahiyah, bentuk salam, bentuk greeting. Ya, untuk membedakan yang pertama, maka dia memiliki dua makna. Al-awwal takdiru mudhaf ay ismu salami alaika, yaitu ismullah alladhi huwa salam alaika. Ini yang kita sebutkan tadi, yang maknanya juga hampir sama sebenarnya. Assalamu alaika, yaitu assalam, Allah memiliki nama assalam. Assalam itu Allah alaika. Ya, ismullah alladhi huwa salam alaika. Maknanya apa? Maknanya bersama, yaitu kita mendoakan ya agar orang ini mendapatkan athar dari nama Allah as-salam, yaitu selamat dari kekurangan. Ya. Ats-tsani anna as-salam bi makna taslim ismu masdarin kal kalam bi makna taklim. Ya, as-salam bi makna taslim. Assalam di sini adalah isim masdar. ay tukhbiru khabaran yuradu bihi addu'a. Engkau mengkhabarkan khabar yang diinginkan darinya addu'a, doa. Yaitu assalamu alayka, yaitu as'alullah an yusallimaka tasliman. Aku meminta kepada Allah agar menyelamatkan engkau. Ya, menyelamatkan engkau dari bentuk kekurangan, aib dan lain sebagainya. Doa. Ya. Ini yang kita kenal, assalamualaikum. Kita mengucapkan salam. Ya. Sebagai salam, salam dengan makna greeting, sebagai juga doa, terkandung makna doa di situ. Dan sebagai salam tadi bahwasanya ya, assalam itu adalah nama Allah, yaitu assalam yang merupakan nama Allah atas kalian, sehingga kalian mendapatkan asar dari nama Allah assalam, selamat kalian ya, dari segala macam bentuk yang kalian tidak sukai, segala macam bentuk yang kekurangan dan aib. Doa ya, assalam, semoga Allah SWT menyelamatkan kalian dari segala macam bentuk kekurangan. Doa, maknanya hampir sama. Asaniyah annahu tahiyyah. Bahwasanya assalam ini adalah tahiyyah. Ya, kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia agak susah ya. Salam ya, karena salam ini adalah salam. Ya, salam ini adalah salam. Maksudnya greeting tadi, greeting. Bahasa Inggrisnya greeting. Bukan mau sok pakai bahasa Inggris tapi gitu membedakan. Apa kalau bahasa Indonesianya? Hah? Greeting itu diartikan bahasa Indonesia apa? Menyapa bisa. Sapa, menyapa. Bisa, bisa untuk menyapa. Tapi kan sapaan itu lebih umum. Ya kan? Sapaan itu lebih umum. Ya. Mengucapkan selamat itu ada bentuk yang lebih khusus. Ya. Yang lebih khusus lagi kalau kita kaum muslimin ya mengucapkan salam, selesai. Salam sebagai salam. Ya, sapaan. Kita menyapa dengan mengucapkan salam. Enggak bolehlah kayak gitu. Baik. Asalisa annaha la tasluh lillah. Ya, la tasluh, tidak bisa untuk Allah. Tidak boleh, tidak bisa kita katakan assalamu alallah. Maksudnya demikian. Ya, assalamu alallah, tidak bisa. Ar-rabi'ah al-illatu fi dzalik. Illahnya apa, apa sebabnya tidak bisa dikatakan assalamu alallah? Tadi dua tadi. Yang pertama yuhim, ya, seakan-akan, mengesankan seakan-akan, ya, Allah itu bisa terjadi pada Allah kekurangan, sehingga kita katakan assalamu ala Allah. Ya, semoga Allah selamat dari kekurangan. Enggak, enggak bisa. Ya. Dan kalau kita katakan assalamu ala Allah, kita berdoa kepada Allah untuk Allah. Kita berdoa kepada Allah agar Allah membersihkan atau menyelamatkan dirinya dari kekurangan. Nah, ini enggak pas. Ini juga tidak pas. Maka tidak dikatakan assalamu alallah li'annallaha wassalam. Al-khamisah ta'limuhum at-tahiyyah allati tasluhu lillah. Pengajaran Nabi SAW kepada mereka Mereka di sini siapa? Yaitu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ya. At-tahiyyah, tahiyyah, ucapan greeting tadi, sapaan lagi, tanggap sapaan, yang bisa kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yaitu at-tahiyyatu lillah dan seterusnya. Ya, yaitu yang ketika kita bertasyahud, yaitu kita ucapkan. At-tahiyyatu lillah wa salatu wa tayyibat. Apalagi ketika assalam, wassalamu alayka ya nabiyyu. Nah, itu salam kepada nabi, kita ucapkan assalamu alayka. Tapi pada Allah at-tahiyyatu lillah wa salatu wa tayyibat. Itu ucapan sapaan kepada Allah. Baik. Kesimpulannya, yaitu sebagaimana disebutkan dalam bab, la yuqal assalamu ala Allah, tidak diucapkan keselamatan atas Allah Subhanahu wa taala. Ya, alasannya di situ ada hadis yang melarangnya, ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya, la taqulu assalamu ala Allah fa inna Allah huwa salam. Jangan kalian mengucapkan keselamatan atas Allah karena Allah lah, dialah assalam, dialah yang maha selamat. Ya, secara ilah sebabnya juga kita sebutkan makna apa namanya sebabnya tadi, ya. Dan selesai kita dari bab ini, insyaallah pada pertemuan berikutnya masuk pada pembahasan berdoa, mengucapkan doa qaulu Allahumma ighfirli in syi'ta. Ya. Ya Allah ampunilah aku kalau engkau kehendaki. Ini ada adabnya dalam doa, nanti kita bahas. Kita berdoa kepada orang, ya, kita mendoakan orang. Yassarallahu umuraka insyaallah. Boleh gak kira-kira? Nah, nanti akan dibahas. Ya, yassarallahu umuraka insyaallah. Ya. Wallahu ta'ala alam. Naktafi lahuna subhanakallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.